menepis rasa gelisah. Namun hati tak kuasa. Lama sudah diriku menanti, tiada kabar darimu kekasih. Berkali aku merenungi, masihkah mungkin kau kembali? Tiada kabar.